بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan dan menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya. Dan dari nikmat yang ada yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmat kita bisa mempelajari, mengkaji agamanya yang hak. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan ilmu yang kita pelajari agar kita mendapatkan petunjuk jalan yang terang benderang yang menerangi keadaan kita untuk dapat beribadah, berjalan dengan lurus kepadanya, atau menuju kepadanya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus pula mencurahkan dan mengkaruniakan nikmatnya ini, demikian nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin, sehingga kita kembali di sisinya dalam keadaan dia ridha, dalam keadaan dia menerima keadaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pengabulan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya kajian kita di hari ini melanjutkan kembali beberapa keterangan yang akan kita ambil dari kitab Bulughul Maram berkaitan dengan Kitabul Janais atau penyelenggaraan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Walhamdulillah, beberapa keterangan telah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan kembali mengambil dan mendengarkan beberapa keterangan yang lainnya. Kita langsung masuk insyaallah taala kepada kitab yang baik ini, yang merupakan karya dan tulisan atau hasil daripada ilmu Nafi' oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, wa anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina ar-rajulaini min qatla uhudin fi thawbin wahid ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسل ولم يصلى عليهم Berkata Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, juga dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang yang terbunuh sebagai syahid pada peperangan Uhud di dalam satu kafan, di dalam satu kain kafan. Kemudian beliau sebelum mengumpulkan mereka dalam satu kain kafan bertanya, siapa di antara syuhada ini atau mereka yang terbunuh sebagai syuhada ini, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan dan bacaan Al-Qur'annya? Tentunya setelah ditunjukkan si fulan, fayuqaddimuhu fil lahdi, maka orang inilah yang pertama kali, atau si fulan inilah yang dikatakan lebih banyak hafalan dan bacaan Qur'annya, yang pertama kali dikedepankan di dalam atau dimasukkan dalam liang lahat. Kemudian syahid syuhada ini tidak dimandikan dan juga tidak pula disolatkan. tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Sebelumnya dalam hadis Jabir dikatakan, idza kufina ahadukum akhahu falyuhassin kafanah. Apabila seorang mengkafankan jenazah saudaranya atau mengkafankan jenazah, maka hendaknya dia membenarkan, memperbaiki kafannya. Dan tentunya dalam hadis tersebut bimbingannya yang pertama, orang yang mengkafani itu dia paham tentang bagaimana mengkafankan jenazah. Karena tentunya bagaimana dia bisa meluruskan dan mengkafankan jenazah dengan baik kalau dia tidak memiliki ilmu tentang pengkafanan. Itu tidak mungkin. Jadi dia harus mengerti bagaimana mengkafankan jenazah. Yang alhamdulillah kita telah mengambil praktek dan melihat dengan praktek bagaimana mengkafankan jenazah. Adapun anak-anak atau santri para penuntut ilmu, nanti insyaallah ta'ala akan dibimbing secara langsung dengan asatidzah yang akan ditunjuk, ataupun mungkin nanti langsung dengan musyrif insyaallah ta'ala. Sementara ikhwah sekalian, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah kita lihat peragaannya, prakteknya. Jadi harus mengerti ilmunya pertama kali. Barulah dikatakan bisa mengkafankan dengan baik. Kemudian dari hadis sebelumnya, karena ini berhubungan dengan hadis ini, artinya berhubungan dalam keterangannya. Kemudian setelahnya, tentunya seorang itu mengerti, bisa membedakan yang dikafan ini keadaannya normal atau dia sebagai syahid atau dia sebagai muhrim. Sehingga kalau dia mengerti keadaannya, dia akan menyelenggarakan pengafanan jenazah sesuai dengan keadaan masing-masing jenazah. Sehingga ketika yang wafat itu syahid, maka di sini ada bimbingan. Syahid, orang yang meninggal di medan peperangan, terbunuh di medan peperangan dalam keadaan perang, ini yang disebut dengan mujahidin atau orang yang wafat, diwafatkan oleh Allah sebagai syuhada. Maka pelaksanaan penyelenggaraan jenazahnya tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Kenapa tidak dimandikan dan tidak disolatkan? Karena yang mati syahid nantinya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan luka-luka masih ada pada badannya, pada tubuhnya, sebagai tanda bukti bahwa dia adalah seorang yang mati syahid. Mati di medan peperangan. Dibiarkan pakaiannya tetap dia pakai dengan darah yang mungkin membasahi badannya karena mungkin kena tusukan, kena tembakan ataupun mungkin kena tebasan. Ini nantinya akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Dan ini merupakan gambaran kemuliaan bagi syuhada. Akan dibangkitkan dengan keadaan yang mulia, tentunya dengan wewangian yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Darahnya yang mengalir, aroma dari tubuh mereka yang mati sebagai syahid nantinya di hari kemudian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan keadaannya, pakaiannya, darahnya, lukanya, tidak perlu dimandikan. Kemudian juga tidak disolatkan. Kenapa tidak disolatkan? Karena seorang yang mati syahid, mereka dengan kematian tersebut telah mendapatkan kemuliaan lebih mulia dari mati biasanya, atau lebih mulia dari keadaan ketika manusia itu wafat dalam keadaan biasa-biasa saja, sehingga tidak butuh untuk disolatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai orang-orang yang mati. Jasadnya memang demikian, tetapi mereka hidup di sisi Rabbnya dalam keadaan mendapatkan rezeki dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Karenanya dikatakan arwahus syuhada na'am di paruh burung-burung surga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takulu liman yuktalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Dalam suratul Baqarah ayat 154. Jangan kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai orang-orang yang mati sia-sia. Tidak, bahkan mereka adalah orang yang hidup dengan mulia di sisi Allah, tetapi kalian tidak merasakannya. Jadi orang yang mati syahid tidak disolatkan. Dia bahkan orang yang telah mendapatkan kemuliaan dan keutamaan melebihi manusia pada umumnya. Dan solat itu sendiri, semakin banyak yang menegakkan solat bagi si mayit, diharapkan memberikan syafaat baginya. Syafaat bagi siapa? Si mayit. Sementara orang-orang yang mati syahid, dia tentunya tidak butuh syafaat. Tidak butuh syafaat. Dia bahkan dimuliakan oleh Allah dengan syahadah. Dia tidak butuh syafaat, tapi dia bahkan dimuliakan oleh Allah dengan syahadah, yaitu mati syahid. Sementara orang-orang yang meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja, diharapkan banyak yang menyolatkannya, karena itu nantinya akan kita lewati keterangan, pihak keluarga bisa menyampaikan kepada karib kerabat yang lain kematian keluarganya, atau menyampaikan kepada kawan-kawannya, atau menyampaikan kepada kenalannya bahwa si fulan telah wafat, kemungkinan mereka akan hadir menyelenggarakan dan menyolatkannya, dan itu syafaat baginya. Semakin banyak yang menyolatkannya merupakan pengumpulan syafaat terhadapnya. Tapi yang mati syahid, dia telah mendapatkan anugerah syahadah, yaitu anugerah menjadi seorang yang wafat, meninggal dalam keadaan syahid. Dan ini kemuliaan dan keutamaan yang besar. Karena itu, meninggal dalam keadaan syahid, tentunya itu lebih mulia. Kemudian, tidak dimandikan, tidak disolatkan, kemudian dikafankan. Syahid dikafankan, tentunya seperti pengkafanan sebagaimana umumnya. Pengkafanan sebagaimana umumnya. Tetapi kalau tidak didapatkan kain kafan yang mencukupi, maka dikafankan dengan seadanya. Seperti diantaranya paman Rasulullah Hamzah ibnu Abdul Muttalib yang tubuhnya tertusuk dengan tombak dan bahkan telah dirobek dadanya, diacak-acak organ atau anggota bahagian dalam tubuhnya sehingga tidak berwujud lagi seperti manusia secara utuh. Maka pada waktu itu dikafankan dengan apa yang didapatkan dari anggota bahagian tubuhnya, dan dikuburkan sebagaimana adanya. Kemudian hadis ini, seorang yang meninggal dalam keadaan tidak memiliki kain kafan di medan perang, sedikit didapatkan kain kafan, maka terpaksa satu kain kafan itu dibungkus untuk dua orang, dua atau lebih Demikian Mus'ab ibn Umair. Hanya memiliki satu kain yang kalau ditutup kain bawahnya, kelihatan wajahnya. Kalau ditutup atasnya, kelihatan kakinya. Dalam keadaan posisi demikian, maka mungkin kain kafan dengan apa yang ada. Hanya saja kalau kain kafan itu didapatkan sempurna, ada 3 lembar, maka dikafankan sebagaimana kafan yang ada. Kemudian di dalam riwayat sini, atau riwayat di sini, bahwa pada waktu perang Uhud, yang meninggal sebagai syuhada di perang Uhud tidak sedikit, jumlahnya banyak. Disebutkan dalam sejarah tarikh bahwa yang meninggal dalam perang Uhud itu 70 orang sahabat. Dan tentunya antum kalau pernah ke Uhud, kalau umrah ataupun haji mungkin menyempatkan dirinya ke Uhud, melihat lokasi Uhud itu, melihat lokasi perbukitan Uhud itu, yang sahabat dikubur di bawah bukit tentunya, makam syuhada Uhud, tentunya keadaan di situ tidak seperti sebagaimana keadaan tempat-tempat yang lainnya, terlebih lagi seperti di Indonesia yang tanahnya mudah untuk digali, mudah untuk dimasukkan ke dalam permukaan bumi jenazah-jenazahnya. Uhud betul-betul bukit bebatuan atau gunung bebatuan, dan tentunya padat. 70 orang wafat hendak dikubur. Menggali tanahnya mungkin sulit. 70 orang. Kemudian keadaan sudah wafat, tentunya jenazah tidak bisa dibiarkan berlama-lama dalam keadaan luka-luka, dalam keadaan apa? Dalam keadaan mendapatkan tebasan, tusukan, dan yang lainnya. Termasuk jenazah Hamzah ibnu Abdul Muttalib di Uhud. Didapati kurang kain kafan. Jenazah banyak. Kuburan pun juga mungkin tidak bisa menggali sejumlah itu. Maka Allah memudahkan nabinya dengan syariat ini. Allah memberikan petunjuk kepada nabinya untuk mengumpulkan 2 atau lebih jenazah di dalam satu liang lahat. Dengan tentunya mengkafankan, mengumpulkan pengafanannya. Ya tadi itu sudah disebutkan, kalau kafannya banyak tidak ada masalah. Tetapi kafan ini sedikit. Dan mungkin kafan juga tidak cukup 3 lembar. Mungkin 1 lembar. Maka pada saat itu tentunya kita mengerti kaidah dalam agama ini. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dengan keadaan terjepit dan terdesak seperti ini, yang namanya tadinya dilarang boleh dilakukan, karena agama ini mudah dan memberikan kelapangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di dalam satu kuburan 2 atau 3, karena memang keadaan di Uhud pada waktu itu sangat payah. Ini semua karena darurat. Darurat tentunya tubihul mahdzurat. Tetapi kalau seandainya mudah, bisa satu-satu, itu lebih utama. Bisa dengan kain kafan yang sempurna, itu lebih itulah yang diinginkan oleh syariat ini. Tetapi ketika tidak mungkin, berat, maka dicontohkan langsung oleh Rasulullah, beliau mengumpulkan syuhada Uhud dalam satu kuburan, bisa dua orang, bisa tiga orang, dan dalam satu kafan, dalam satu kafan. Cuma ulama berselisih pandang, apakah jasad mereka dipertemukan atau mesti dihalangi antara satu jasad dengan jasad yang lain, atau mesti diperantarai dengan penghalang satu dengan yang lain. Tentunya dalam hal ini karena keadaan darurat, maka bertemunya jasad dengan jasad pun tidak ada masalah. Karena mereka tadinya sudah disebutkan tidak dilepas pakaiannya. Dikuburkan dalam keadaan bagaimana mereka wafatnya? Terbunuh bagaimana? Tetapi dengan keterangan riwayat di sini, yang paling banyak hafalannya itu yang dikedepankan. Atau paling tidak, orang yang paling soleh di antara mereka, maka itu dikedepankan. Paling soleh artinya sebelum mereka mati syahid kan ada A, ada B, ada C, maka dilihat siapa yang paling naam dahulu, paling banyak hafalannya, paling naam ke depan agamanya dan seterusnya. Dikumpulkan dalam satu kain kafan, dan wallahu a'lam bisawab, tidak mengapa bertemunya jasad mereka. Pertama, jasad tersebut tidak dibuka pakaiannya karena tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Jasadnya dikuburkan dengan keadaannya tidak dimandikan. Sehingga dikumpulkan dalam satu kain kafan, di masukkan dengan bimbingan hadis ini, dimasukkan ke dalam liang lahat, mana yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya pertama kali ini paling dahulu, baru kemudian menyusul berikutnya. Artinya kalaupun mau digabung apa dikumpulkan, maka yang paling pertama paling dalam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, baru kemudian saudaranya di atasnya, apa di sisinya, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kalau seandainya tidak mampu untuk membuat kuburan satu demi satu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mereka terbunuh, dikafankan, dikuburkan. Adapun penyolatannya tadi sudah disebutkan, juga tidak disolatkan. Tidak di sholatkan. Beda halnya kalau ternyata yang berperang ini terluka, kemudian dia masih hidup, dibawa kepada keluarganya atau mungkin dibawa dalam satu tempat perawatan, dalam perawatan kemudian meninggal. Dalam perawatan kemudian meninggal. Maka tentunya yang demikian ini, kalau seandainya dia dikuburkan, maka pelaksanaannya seperti biasanya. Pelaksanaannya seperti biasanya. Dia kan sudah dirawat, sudah diganti pakaiannya, sudah di bersihkan segala apa yang dari darah-darahnya mungkin, tapi dia masih hidup, ternyata kemudian Allah wafatkan. Dia juga tentunya mati syuhada, tetapi dia telah mengalami penormalan. Mengalami penormalan, maka jenazahnya dibersihkan, dimandikan, karena dia di atau dia wafatnya bukan di medan peperangan secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau dia tidak lama usianya meninggal pada saat itu, beberapa saat kemudian dia ternilai sebagai orang yang harus disegerakan penguburannya dengan syuhada-syuhada yang lain. Mungkin demikianlah yang kita ambil dari riwayat ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang berikutnya, di sana ada juga disebut syahid. Disebut syahid. Tetapi dia bukan dari syahid peperangan. Dia bukan dari syahid peperangan. Dia adalah syahid karena mendapatkan musibah. Mendapatkan musibah. Yang ini tentunya berbeda dengan para syuhada yang meninggal, yang wafat dalam keadaan syahid peperangan. Di dalam riwayat banyak penyebutan syuhada, tetapi dia bukan wafat dalam keadaan berperang. Seperti mabtun, orang yang wafat dalam keadaan di perutnya ada janin. Ini syahid minas syuhada. Naam. Kemudian matu'un. Orang yang mati. Kenapa? Ta'un. Ini syahid. Tetapi tidak seperti dengan syuhada yang meninggal di medan peperangan. Yang ini diselenggarakan jenazahnya normal. Kalau yang mati syuhada, dia diselenggarakan jenazahnya bukan tidak normal, tapi diselenggarakan dengan penyelenggaraan sebagai syahid. Tidak dimandikan, dibungkus langsung dengan kain kafan, dengan bajunya. Apa dia dengan pakaiannya langsung dimasukkan di dalam kain kafan, tidak dimandikan, kemudian dikuburkan, tidak disolatkan. Kalau yang tadi, ya tentunya dimandikan, dikafankan, kemudian itu disolatkan. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Demikian keterangan ini, sehingga dibedakan antara yang meninggal biasa, meninggal syahid syuhada, dan dulu kita setelah sebutkan meninggal sebagai muhrim. Meninggal sebagai apa? Muhrim, orang yang lagi berihram. Qala rahimahullahu ta'ala, وعن علي قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم La tughalu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an. Rawahu Abu Daud. Kalau tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ali radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tughalu al-kafana, jangan kalian melampaui batas berlebih-lebihan di dalam kafan, karena kafan itu akan cepat punahnya, yuslabu sari'an, akan cepat punahnya, rusaknya, lapuknya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Kita ingat kembali hadis Jabir, untuk memperbaiki kafan, untuk membaguskan kafan, untuk membenarkan kafan. Hadis Jabir yang telah kita lewati tadi, idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafana. Dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, jangan kalian melampaui batas, jangan berlebih-lebihan dalam mengkafan. Karena kafan sifatnya itu sebagai kain, tentunya nanti cepat lapuknya. Dia tidak akan lama. Artinya semua kain demikian modelnya. Semua kain demikian model sifatnya. Karena itu mengeluarkan mal, harta, dengan menghambur-hamburkannya dalam membeli kafan dengan mahal dan dengan memaksudkan bahwa ini adalah kafan yang paling hebat dan paling bagus dan seterusnya, ini adalah tindakan atau amalan yang tidak terbimbing. Tetapi kain kafan itu kain, sebagaimana sudah disebutkan, kain katun berwarna putih, yang diketahui mutunya bagus. Dan tentunya tidak melampaui batas dalam harga. Inilah yang dipakaikan kepada si mayit. Karena kalau dia mahal, berlebih-lebihan, larangan Rasulullah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala membenci tiga perkara. Allah subhanahu wa ta'ala membenci tiga perkara. Salah satu di antaranya idha'atul mal. Salah satu di antaranya adalah idha'atul mal. Menghambur-hamburkan harta. Kain ini sifatnya untuk membungkus. Sementara kita sudah mengeluarkan harta yang banyak, kemudian setelah dibungkus nanti juga akan punah dengan cepat, lapuk di dalam tanah. Tetapi bukan berarti kita mengkafani mayit dengan biasa-biasa saja, kain pokoknya seadanya saja. Tidak demikian. Kain yang baik, yang layak, yang bahkan di sisi kaum muslimin, dari adat mereka di berbagai negeri, mereka telah menyiapkan untuk kain kafan. Atau kain kafan itu bagaimana sifatnya, bagaimana mutunya, mereka sudah siapkan. Sehingga tidak perlu kita berlebih-lebihan. Dikhawatirkan ini nantinya sama dengan orang kafir. Karena orang kafir berlebih-lebihan. Bukan dalam pengkafanan, tetapi di dalam penghamburan hartanya. Di dalam membungkus ataupun memeti jenazahkan jenazah mereka. Jenazah mereka dipakaikan pakaian yang mahal, dengan jas, dengan celana, sepatu, bahkan dimasukkan mungkin sebagian mereka alat-alat kesayangannya, mungkin alat elektroniknya dan yang lain dimasukkan ke dalam peti. Petinya juga berjenis-jenis. Ada kayu ini, ada kayu ini, ada yang dibuatlah semahal-mahalnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanah. Ini melampaui batas. Agama kita tidak mengikuti agamanya orang kafir. Agama kita adalah agama yang tegak dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan, Mas, apa, jangan berlebih-lebihan dalam kafan. Di antara tentunya alasan dan sebab kenapa tidak berlebih-lebihan, kata Rasulullah, fa innahu yuslabu sari'an, dia cepat punahnya. Ada sebagian orang memahami bahwa jenazah ketika dimasukkan, ketika dikafankan, itu kan pakaian terakhirnya, jadi betul-betul kita harus apa? Betul-betul kita harus mengeluarkan harta kita karena itu pakaian terakhirnya. Atau bahkan ada yang meyakini bahwa jenazah ini kalau perlu diberikan yang terbaik dengan menghiasi ataupun mengindah-indahkan jenazahnya atau apa yang dia bawa, dia masuk ke dalam kuburannya. Tidak dibenarkan demikian. Kita telah lewat tentang mayit ketika dimandikan, ulama berselisih pandang tentang menyisirnya. Sebagian yang lain memandang bolehnya, tetapi sebagian besar memandang tidak bolehnya. Karena khawatir dengan menyisirnya akan rontok atau jatuh rambutnya. Dibiarkan seadanya, yang lain mengatakan disisir tetapi dengan tidak memaksakan. Bahkan ada di sana orang-orang yang memandang diindah-indahkan seperti pengantin. Dihiasi seperti pengantin. Tentunya ini tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Ini telah kita terangkan pada waktu jenazah itu disisir atau tidak. Bagi wanita dan bagi laki-laki yang memiliki rambut panjang. Wallahu a'lam bishawab, memang lebih dekat tidak disisirkan karena memang jenazah dibiarkan. Setelah dimandikan, dibiarkan, dikafankan. Dibiarkan dengan arti kata lain, tidak lagi dibedaki, tidak lagi dihias dengan perhiasan-perhiasannya. Kecuali dengan memberikan minyak wangi pada badannya. Kafannya diberikan pengasapan atau diberikan minyak wangi. Ini saja. Nah, di sini mengkafankan dengan kain yang mahal berlebih-lebihan sampai memeti jenazahkan dan seterusnya. Ini tidak diajarkan di dalam Islam. Bukan dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan masuk kepada larangan nantinya idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta dengan apa yang tidak tepat dan tidak didapatkan manfaat padanya. Wallahu a'lam bissawab. Dan jenazah Rasulullah contoh yang terbaik dengan kain kafan yang kita telah dengarkan, kalaupun kain kafannya ini berasal dari negeri Yaman, tapi kain katun biasa yang kebetulan itu adalah kain berasal dari negeri Yaman. Wallahu a'lam bisawab. Adapun dalam satu keadaan jenazah yang memang dia punya keadaan khusus, punya keadaan khusus, harus jenazahnya dimasukkan di dalam bungkusan, dalam biasa disiapkan untuk jenazah-jenazah yang mungkin mayatnya sudah tidak utuh atau mungkin dalam bencana, siapkan apa? Ikhwan, apa yang langsung bukan apa bahasanya ya Bobet? Selimut apa itu? Yang tempat masuknya jenazah Ya ikhwan, malakum. Kantong jenazah. Ahsantum. Kantong jenazah. Dalam keadaan seperti ini keadaan tersendiri. Artinya tidak seperti keadaan normal. Sebagaimana tadi dikatakan, keadaan darurat membutuhkan penanganan sehingga apa yang tadinya dilarang terpaksa dilakukan yang dilarang tersebut. Sehingga dimasukkan di kantong mayat, dikuburkan. Itu sudah mewakili apa? Pengafanannya. Wallahu a'lam bissawab. Mewakili pengafanannya. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, bahwa kain kafan itu tidaklah kita mengeluarkan harta yang berlebihan dalam menyiapkannya. Kemudian, alhamdulillah, kain kafan pun beredar di pasaran, beredar di tempat-tempat yang menyediakannya, tentunya dengan apa yang standar. Itulah yang kita siapkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha, law mutti qabli laghassaltuki. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya, wahai Aisyah, seandainya engkau wafat sebelum saya wafat, sayalah yang akan memandikanmu. Jadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada beliau, kalau seandainya engkau duluan wafat, wahai Aisyah, saya nanti yang akan memandikanmu. Saya nanti yang akan memandikanmu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Asma binti Umais radhiyallahu anha anna Fatimah radhiyallahu anha awsat ay yaksilaha Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, rawahu Ad-Dharqutni. Dari Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anha bahwa Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu ta'ala anha berwasiat agar Ali radhiyallahu ta'ala anhu suaminya memandikannya apabila dia wafat. Hadis rawahu Ad-Dharqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dharqutni. Dari hadis ini memperjelas keterangan kita sebelumnya bahwa yang memandikan jenazah itu, kalau dia jenazahnya wanita, maka yang memandikannya wanita. Kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikannya laki-laki. Illa terkecuali suami dengan istri. Apabila istri wafat, suami bisa memandikan istrinya. Apabila suami wafat, istri bisa memandikan suaminya. Hanya ini. Adapun selainnya tidak. Apabila ayah meninggal, anak perempuannya tidak memandikannya. Tetapi yang memandikannya adalah anak laki-lakinya. Demikian apabila ibu meninggal, yang memandikannya adalah anak perempuannya, bukan anak laki-lakinya. Kalau tidak ada dari keluarga mereka, kembali kepada keterangan kita sebelumnya, yang memandikan adalah yang mengerti, yang memahami bagaimana cara memandikan. Sehingga mungkin dengan kaum muslimin yang lainnya atau selain keluarganya yang memandikannya, yang dia itu memang mengerti dan amanah. Mengerti dan amanah. Jadi tidak boleh laki-laki memandikan perempuan, perempuan memandikan laki-laki dalam keadaan dia bukan suami istri. Dia bukan suami istri. Tetapi terjadi kesalahan di tengah-tengah masyarakat kita, yakni terkadang didapati demikian. Wallahul musta'an. Padahal itu tidak boleh, haram. Matinya perempuan atau matinya laki-laki bukan berarti boleh menyentuhnya dari selain jenisnya. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Terlebih lagi dia bukan mahramnya. Terlebih lagi dia bukan mahramnya. Sehingga yang memandikan keluarganya sendiri, atau maaf, suaminya kalau dia orang yang bersuami, atau istrinya kalau dia orang yang beristri. Namun kalau suaminya tidak mampu, yang memandikan sebagaimana Rasulullah, Zainab meninggal, anak atau putri beliau, beliau menyuruh sahabiat untuk memandikannya. Artinya, beliau sebagai ayah sangat bisa dan mampu memandikan. Cuman ini adalah anak perempuan, yang memandikan adalah perempuan pula. Walaupun bukan dari ibunya Zainab, karena ibunya Zainab adalah Khadijah. Khadijah telah wafat lebih dahulu. Karena itu, demikian yang harus kita dapatkan keterangannya, tentunya dengan banyaknya terjadi hal yang menyelisihi ini di tengah-tengah masyarakat kita, wallahul musta'an. Lantas, ketika Abu Bakar meninggal, yang memandikannya adalah istrinya sendiri, Asma bintu Umais. Asma bintu Umais, istrinya sendiri. Dengan demikian, selesai kita mengambil dua riwayat ini, dan mungkin sebagai bentuk peringatan, kalaupun yang memandikannya perempuan, bukan berarti perempuan atau laki-laki, bukan berarti sebagaimana juga yang terjadi, jenazah ditonton, dipertontonkan. Artinya, yang memandikannya perempuan dan tertutup kalau itu perempuan. Yang memandikannya laki-laki dan tertutup kalau itu laki-laki. Tidak dipertontonkan oleh, tidak dipertontonkan kepada manusia, atau manusia masuk untuk melihatnya. Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, tentunya tidak diperkenankan hal ini karena agama melarang. Agama melarang. Jadi jangan sampai nanti Ya, biasanya kita ikut-ikutan atau biasanya ada di antara kita terpancing ikut-ikutan, maka tidak diperkenankan, tidak dibolehkan yang melihat jenazah, hanyalah yang memandikan. Yang melihat jenazah hanyalah yang memandikan. Adapun selainnya dilarang. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallahu Ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.